Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini 2 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 12 Juli 2021 Masehi, Anda dalam acara Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah yang dikutip berdasarkan mutiara-mutiara indah dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kembali lagi, alhamdulillah, di tengah ruang dengar kita, Al-Ustadz Muhammad bin Umar Sawit Abdizyallah telah hadir. Dan kajian ini dibagi dua sesi atau dua tahap. Yang pertama, kajian akan disampaikan langsung live oleh Al-Ustadz, dan kemudian dilakukan sesi tanya-jawab. Dan mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ustaz. Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa fikum barakallahu. Amin wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan dikumas oleh beliau, disusun oleh beliau juga dengan bagus dan apik, Masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab Katsratu Turuqil Khair. Masih kita pada bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Beliau bawakan yang ke-10 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi bitariqin istada 'alaihi al-'atash, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba, thumma kharaja fa idza kalbun yalhas يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رتبة أجر متفق عليه. حديث yang sahih متفق عليه بخاري dan مسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menceritakan, بينما رجل يمشي, ketika ada seseorang yang berjalan di satu perjalanan, istadda alaihi al-atash, dia terserang rasa haus yang sangat, maka beliau mencari air, fawajada bi'ran, maka dia dapati sebuah sumur, dan sumur waktu itu tidak seperti sumur kita, yakni sumur hanya sekedar seperti belumbang yang dalam yang di bawahnya ada air, maka dia harus turun dengan susah payah ke bawahnya. Fanazala fiha, maka dia turun ke bawahnya sampai berhasil meminum airnya. Thumma kharaja, kemudian dia naik kembali, keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhat ya'kulu thara, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang juga kehausan, yang sampai menjilat-jilat pasir karena sangat hausnya. Fa qala ar-rajul, maka orang itu berkata dalam hatinya, sungguh anjing ini telah mendapatkan rasa haus yang sangat seperti apa yang pernah aku rasakan tadi. Qala, maka beliau katakan bahwa ini anjing sangat hausnya dia merasakan seperti apa yang aku rasakan tadi. Dia turun kembali ke sumur, famala'a khuffahu, dia penuhi sepatunya, thumma amsakahu bifihi, kemudian dia pegang dengan mulutnya, yang digigit di mulutnya. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana susahnya naik dari belumbang yang dalam dengan dua tangan dua kakinya dan harus membawa air. Maka air tersebut dituangkan ke dalam sepatunya dan sepatunya digigit dengan mulutnya, karena memang tidak ada ember atau mangkuk atau apapun yang bisa dipakai sebagai tempat air. Maka dia pakai khufnya, dia pakai sepatunya untuk mengisi air, kemudian sepatunya digigit di mulutnya dan dia kemudian naik dari sumur tersebut. Hatta raqa fasaqa, sampai dia bisa naik dan kemudian saqal kalb, dia tuangkan untuk anjing tersebut atau dia berikan kepada anjing tersebut untuk meminumnya. Fa syakara lahu, maka dia pun berterima kasih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya atau orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita atau kisah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, innalana fil baha'imi ajr, ya Rasulullah, apakah kita juga mendapatkan pahala hanya karena memberikan makan pada seekor anjing atau seekor binatang? Maka Nabi menjawab, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fi kulli kabidin ratbatin ajr. Iya, pada setiap kabidin ratbatin ajr, pada setiap hati yang masih segar ada pahala. Maksudnya pada setiap makhluk hidup yang memiliki kabid, yang memiliki hati, yang memiliki jantung, yang masih segar, maka ada pahalanya. Artinya masih segar, masih hidup. Ikhwan ibn na'azukumullah, berarti jalan-jalan kebaikan sangat banyak sekali. Dan ini subhanallah tepat sekali dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, bab katsratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Karena Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat tadi, fi kulli kabidin ratbatin ajr, pada setiap hati yang masih segar, pada setiap makhluk yang memiliki hati, memiliki jantung, memiliki kehidupan, maka ada pahala. Memberi makan hewan ada pahalanya, memberi makan burung ada pahalanya, memberikan makan pada binatang ternak ada pahalanya. Masya Allah, ini barakallahu fikum masih merupakan jalan-jalan kebaikan, dan sungguh banyak jalan-jalan kebaikan. Bahkan dalam riwayat disebutkan yang memberikan minum tadi adalah seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Disebutkan dalam riwayat yang kedua dalam hadis Bukhari dan dalam riwayat lain yang juga masih dalam Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yatifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al'atas, ketika ada seekor anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur dalam keadaan haus yang hampir mati karena hausnya. Tiba-tiba ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba melihat keadaan anjing tersebut seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha, maka dilepaskan sepatunya. Fastaqat lahu bihi, maka dia ambil air dari sumur tadi dengan sepatunya, dia gigit di mulutnya. Fasaqathu, kemudian dia beri minum anjing tersebut. Faghufira laha bihi, maka dia diampuni dosanya dengan sebab perbuatannya tersebut. Ikhwan fillah na'azukumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Maka fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dengan amal saleh. Berlomba-lombalah untuk memberi kebaikan pada orang lain, bahkan pada hewan sekalipun. Ikhwan fillah na'azukumullah, tentunya beberapa hewan ada yang memang disunahkan untuk dibunuh. Seperti Nabi bersabda, "Uqtulul aswadaini," bunuhlah dua yang hitam walaupun kamu dalam keadaan salat. Apa itu dua yang hitam? Ular dan kalajengking. Ada juga beberapa hewan yang disunahkan untuk dibunuh, seperti dijuluki oleh Nabi dengan fawasik, binatang-binatang fasik, binatang-binatang perusak, seperti tikus, elang yang menyambar, kemudian beberapa hewan-hewan lain disebutkan. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam hadis yang lain, siapa yang menanam pohon, pohon itu berbuah dan dimakan oleh burung-burung, maka dia mendapatkan pahalanya. Bayangkan, cuma menanam pohon, pohon itu berbuah, dan dia tidak tahu menahu burung-burung memakan buah itu, atau dengan sebab dia menanam pohon yang berbuah tadi, maka burung-burung tadi mendapatkan makanan dan ikut makan di situ. Penanamnya ikut mendapatkan pahala. Demikian pula di sini, ketika melihat seekor anjing yang sangat kehausan dan kemudian diberi minum, ternyata mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala dalam bentuk ghufran, dalam bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Sehingga sahabat atau para sahabat terkejut dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pada binatang pun ada pahala?" Dijawab, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Pada setiap hati yang masih segar, maka ada pahalanya. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya misalnya dengan kita menyembelih hewan, menyembelih ayam, kambing dan sebagainya? Apakah itu bukan kebaikan atau apa itu sesuatu yang jahat dan sebagainya? Tidak. Kebaikan pada hewan berbeda dengan kebaikan pada manusia. Misalnya kita akan berkurban besok pada hari raya Idul Adha. Maka kebaikan kita pada hewan tersebut adalah jangan disakiti. Jangan diberi beban yang berat. Kuda, unta misalnya, jangan diberi beban dengan beban yang dia tidak sanggup memikulnya. Tetapi ketika dia akan disembelih, silakan disembelih. Tetapi Nabi katakan, "Falyuhidda syafratahu." Hendaklah kau tajamkan, hendaklah dia tajamkan pisaunya, sehingga dia tidak tersiksa. Yang paling cepat mati yaitu di lehernya, sampai atau langsung terputus urat-uratnya, maka dia tidak merasakan sakit yang sangat atau tidak merasakan sakit kecuali sebentar sekali. Ini termasuk rahmat kepada binatang. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, jangan seperti kaum sufi atau kaum yang merupakan aliran-aliran sesat yang berkata termasuk kebaikan pada hewan adalah tidak menyembelih hewan, yang artinya tidak boleh makan ayam, enggak boleh makan kambing, enggak boleh makan daging sapi dan unta dan sebagainya, dan dia menjadi vegetarian. Ini aliran sesat. Kebaikan pada hewan bukan seperti itu. Pertama, memberi makan dengan makanan yang baik, atau memberikan makanan-makanan pada mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Sehingga ketika ada seseorang di zaman sahabat yang mengurung seekor kucing dan tidak memberi makan, Nabi menegurnya, "Hendaklah kau beri makan dia, atau kau lepaskan untuk dia mencari makan sendiri." Atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat, Nabi menyatakan dengan memberikan dua pilihan. Kalau mau dikurung, kasih makan. Kalau tidak, lepaskan. Biar dia makan, cari makan sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga silakan mengurung binatang-binatang tadi, tetapi tetap diberi makan, diberi minum dengan baik. Artinya jangan disia-siakan, jangan sampai dia tersisa dengan kelaparan. Ini juga perbedaannya, berbuat baik pada binatang tidak sama dengan berbuat baik pada manusia. Jangan dikiaskan, kenapa dikurungkan, kasihan. Kalau dikurungkan seperti di penjara, bagaimana kamu rasakan kalau kamu di penjara? Ini barakallahu fikum, kias yang batil, kias yang salah. Manusia na'am, mereka orang merdeka, tetapi binatang diciptakan untuk kalian. Tetapi Nabi hanya mensyaratkan, kalau mau dikurung, beri makan, beri minum. Jangan sampai mereka tersiksa karena tidak makan, tidak minum. Binatang itu berbeda pikirannya dengan manusia. Dia itu akan tetap berbahagia asal diberi makan dan diberi minum walaupun dikurung. Sehingga barakallahu fikum, termasuk kebaikan kepada binatang adalah memberi makan mereka misalnya, dan ketika akan disembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, yang paling cepat mati, yang paling bagus diajarkan dalam sunnah, yaitu di leher bagian atas kalau kambing dan sejenisnya. Kalau unta agak berbeda, karena yang disunahkan adalah di naharnya. Nahar itu justru leher bagian bawah. Dan kemudian ketika ditusuk, itu darah langsung keluar dalam jumlah besar. Itu kalau unta. Sehingga disebutnya dengan istilah yang berbeda. Kalau menyembelih kambing, sapi dan sejenisnya disebut dengan dabah. Kalau menyembelih unta disebut dengan nahar. Ala kulli hal, dengan pisau yang paling tajam di tempat yang paling cepat. Ini rahmat kepada hewan-hewan. Ikhwanuddin a'azakumullah, tentunya kesimpulan yang diambil dari dua hadis ini dan juga dari hadis-hadis lain yang sejenisnya, hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sesungguhnya jalan-jalan kebaikan sangat banyak, termasuk kebaikan pada hewan-hewan ternak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.